Tidak mungkin suksesnya Islam di atas dunia ini tanpa menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kesyirikan. Karena memberikan kemenangan itu Allah. Wada Allahina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. La ilaha illa anta. Karena pertolongan Allah itu dengan menegakkan tauhid. Katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Karena ini kerusakan yang terjadi pada diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, negara kami ini, karena kami tidak mentauhidkan-Mu dengan benar, ya Allah. Kami masih percaya tagut-tagut yang lain. Mungkin di antara kami pun masih terjadi perbuatan syirik, atau mungkin kami tidak ada yang berbuat syirik, tapi negara kami masih memperbolehkan dukun pasang iklan di TV. Percayalah, pas untuk Anda. Khilafah! Khilafah!